illa walidan anging bapan. Fa in tamalahu wa qadanahu maka lamunanggung ya mauludun kita lan nyepitan uing maulud wali sopo wali pamata fala dhamana fil asah maka mati ia maulud fala dhamana maka ora ketempuhan iku maujud fil asah ing dalem munggu kaul asah fil asah ing dalem munggu kaul wa ujratuhu fi malil makhtud lan utai biaya ne khita ikut tetep ing dalam harta kang dena khita ikut tetep ing dalam harta kang dena khita. Alhamdulillah seputar pembangunan majlis setiap Sabtu laporan Gazim Kuring nu ngadaftarkeun diri nu 5 sak 10 sak bahkan 50 sak asana mual kebel di dia bakal jadi material antaran semen loba jasa. Alhamdulillah nu nyumbang setiap minggu nu nilai 50 juta di salah seorang developer deui tambah deui dari seorang penjual mobil nu biasa sok jual beli mobil 50 juta aya deui ti anak muda 10 juta ah nu bangsa 5 juta kahandap banget dipiceunan gitu. Blang blang blang blang. Dira arti mual dia omong-omong sebab loba nundek nginjem. Geus samalah pokona dirahasiakeun. Alhamdulillah. Nilaina ge mual disebutkeun gukula lantaran mungkin geus ratusan juta. Dibanding jeung perbiayaan nilaina bakalna 12 miliar. Bangsa dana nu terkumpul alhamdulillah geus aya 14 miliar. Jadi leuwih. Seputar pembangunan majlis alhamdulillah sangat tidak ada kesulitan, sangat alhamdulillah betapa peduli orang-orang kaya, orang berduit. Nu kaya peduli mah mending dari sini, nu miskin dia masih peduli kan. Alhamdulillah nyana nyumbang semen bonet tidak dibayar gokul. Peduli nyana. Dahilah alhamdulillah insyaallah wal kebal dari minggu harap memeren tihang-tihang bakal narangtung siapkan jeng nangtung kenana lantaran merenan berat seorang sahiji tihang kudu nangtung ken bisa payah di tihang jadi make keren. Nah iyalah minggu harap insyaallah geus narangtung tihang-tihang langsung keren masang luhur-luhur balokan-balokan jadi haul supaya terpakai singkat cepat etalah lantaran lo berduit gitulah. Jadi lebih cepat ke dia. Nah, ya, haul insyaallah geus kakurungan, geus aya kentengan. Kemudian tinggal ya selanjutnya selanjutnya. Jelas haul geus kakentengan insyaallah. kentengna insyaallah ieu impor luar negeri. Jadi geus make dalam-dalam negeri. Make luar negeri. Nah yelah insyaallah ke bisa terlihat betapa berbeda jeung nu sejen. Kucedege di beda-beda lain terek make nu aya. Jadi make sodoran kenteng ieu ke dibejakeun ka ahli istikharah. Nah aya haji pendi ahli istikharah. Cengnya jore eta mah. Maksudna teu untung nya di dinya. Terjadi deui sodorkeun di nu ieu. Teu deui. Jadi selektif. Nela alhamdulillah terpakai akhirnya salah satu kenteng anu buatan luar insyaallah besinanya seperti itulah. Jadi tesambarangan kenteng loba bahkan urut naga loba kene urut naga irik dijual mahal hargana. Loba kenteng mari urang cuman seperti eta ye mesti nanyakeun bae eta ka aya deui nu nebak-nebak secara istikharah kula bade bisa teu diterima deunah ayalah salah satu genteng eta lah seperti eta insyaallah jadi haul geus kakentengan isuk minggu isuk geus aya tihang-tihang insyaallah. Sebab keren ge drama datang napa milu ngaji ulah sakula teh. Keren teh kudu milu ngaji. Jeung ke bakalna lain tiang bae nu digaet bangsa jelema-jelema nu sok. Kemudian teu karasa kula ditegor ku adi-adi kula ku keluarga bahwa urang geus asup di bulan Sofar kiraha cenah urang gerak kula mah rada poho lain poho naon iraha iraha ternyata dihitung-hitung hareng minggu ieu urang mulayan merekrut dana haul. Ulah kudu jadi bingung janu tilok matilok bae. Anu osok-osok atuh biasa bae. Ya ieu mah urang inget kieu doang nu milu haol taun kamari, taun ieu loba nu teu milu. Nyana eukeur menikmati hasil-hasil ibadah baik mahdhoh maupun gair mahdhoh. Kitu kene rekrutan dana atau donatur ngana pernah memberi maulidan rajaban termasuk haul kapanggih lah kekunyana di jero kubur selama satu tahun ahli majlis di dia khususna umumna di luar orang sering majakan fatihah fatihah numual milu haul tahun. Urang mah insyaallah mudah-mudahan panjang umur bisa milu deui zikiran babarengan haolan ngaholkeun kutubul aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz meureun deui nu milu taun ieu ge asana asana taun hareup wallahu a'lam. Jabangona geus rada lain deung ka deuleuna. Leuleus ka deuleuna. Loba anu parargat sarap-sarap. Daera tinggal urang merenung mangpang meungpeung urang keur dibere modal yakni umur tur sehat yuk urang pake ibadah ka Gusti Allah terutama salat Ramadan atuh puasa. Menisob zakat kitu kana haji umroh kemudian ieu dah syiar-syiar bangunan masjid majelis musala pondok pesantren termasuk maulid dan rajaban haulan hayu bae nembongkeun ka cinta urang kana terkait maulidan ka Kanjeng Nabi, ulah ditaringgalkeun di lembur-lembur hoyuh rajaban kitu keneh, kekarasana urang geus maot bakal kapanggih rasa cinta orang dibentukkan ku sodako-sodako selain daripada sholawat-sholawat. Gitu kene orang ke para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama. Ayo baik mumpung orang hirup kene tur dibera sehat, orang berpacu dalam rangka neangan ridho Allah subhanahu mulai dina poye urang ngayakeun dikutan dan haud samenangna jeung sing ikhlas teu kudu riweuh-riweuh, hiji kadua teu kudu aya gerakan-gerakan di luar cukup poe minggu bae dijebahkan aya dina laporan. Aya deui laporan teh aya anu ngarikut dana jang majlis di dieu, aya anu laporan di salah satu kampung. Ulah pertama geus diberitakeun ngan kamari aya di berita. Teu kudu geus pokona insyaallah majlis terus berjalan. Ulah aya kumpul-kumpul di luar majlis di dieu. Baik majelis maupun haul tekudu bagi sepokoda orang babarengan ngumpul dengan cukup di dia baik lantaran kena sok loba fitnah. Kos gitulah seputar pembangunan jeung haulan. Kemudian atuhnya Fatiha hiji kitu Abdul Manan bin sedang sakit saeda. Ternyata horenganan awewe geh wajib disundatan ngan ulah ngondang. Make surat ondang deuk nyundatan sarwiti ulah. Jadi kudu lalaunan sembunyi-sembunyi jumput-jumput ulah dijelas-jelaskeun sebab tama barang nu teu bagus diomong-omong. Kudu disumput-sumput ulah dideuleuk mun deuk dipake eta barang. Jadi pakeun lain deuleuh. Ragap meunang. Kemudian lalaki wajib homo lalaki wajib disunat waktu nak wayundabu ta'jiluhu fisabi'ihi sunah dihelakeun digegerak nyundatan dina poean katujuh. Masya Allah. Kanjeng Nabi nyundatan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain yaum as-sabi'i min wiladatihima annahu sallallahu alaihi wasallam khatanal Hasana wal Husain. Senyana Kanjeng Nabi ngakhitan incu na yakni Sayyidina Hasan Sayyidina Husain dina poyan katujuh dina dilahirkeunan orokeun. Masya Allah. Dina naon taurang diheula-heulakeun orokeun komo nu bermasalah mah bermasalah teh sekii kita lancar sundata di budak kene. Kumaha lamun menurut ilmu kedokteran, menurut medis atau cek pengkong, Ieu mah budak mun disunatan moal kuateun lantaran aya terjangkit penyakit. Orok daya tahan tubuh nak lemah sehingga lamun disunatan ieu moal kuateun maka ulah dicepetkeun, ulah diheulakeun, ulah digegerakeun. Fa in du'afa mun lemah daya tahan tubuh orok anih timalih tina nanggung nyundatan moal kuatin cek medis terlalu itu dini orok kene sebab daya tahan tubuhna anu teu kuat maka ukhiro tangguhkeun heula datang kakuat deuleuk ke 5 bulan setahun 2 tahun kumaha datang kakuat terus memeh balik bersunah ieu teh mah sunah ngan nu bagus nama memeh ku urang diajak ka masjid budak geus kudu disundatan biasa budak milu ka masjid umur 5 genep tahun 7 geus arulin di masjid kaya budak kena ulin di masjid eueuh masalah asal geus disundatan daripada di mall-mall ulin di masjid budak baheula mah pan urin teh ka masjid budak teh jadi nyana kan maca tuturutan ngaji di masjid bahkan balik nganjang ge baheula hese di masjid baheula kos gari itu di masjid teh pangbalikan bahkan tas nganjang ngararoko di sisi masjid aya anu hajumen remi di sisi masjid blon tempat di luar hajuna nanggap orkes ge sisi masjid di ditu teh di lampu. Kayak si ade ya orok. Lamun dipaksakeun orok keneh nu daya tahan tubuhna teu kuat. Disunatan bae padahal dokter nyarankeun ulah. Bahkan pengkong ge pengkong nyarankeun ulah ieu mah teu kuateun moal kuateun dipaksakeun disundatan bae ternyata pae budak disundatan maot budak kene tujuanana kan sakadar hayang bersih hukum sunah datang ka pae maot lantaran teu kuateun. Na ieu nu nyundatanana kumaha ieu apa kena sanksi apa henteu. Lamun nu nyundatanana ieu kakana emangna uakna lain bapakna kunyana dipaksakeun budak anu daya tahan tubuh teu kuat disundatan bae maot lazimahu kisos wajib dikisos. Mangna nu nyundatan alokna wajib dibunuh. Paeha. Masya Allah. Ulah. Illa walidan. Kecuali bapakna nu nyundatanana. Ente. Lamun nu nyundatana bapakna. Urusan. Mun di luar bapak. Tetep be. Kena kisos. Waduh, lain masalah leutik eta. Lain masalah leutik atuh boh kudu dikisos teh kira-kira. Sebab naon nu diburukna hanya sekedar sunah. Mentek naon nu diburukna ku urang sunah. Okos urang deuk nyium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad hukumna ngan sekedar sunah. Tetapi iza teh nganyerikeun batur kemudian ngahalangan batur eta haram antara tujuan nyium Hajar Aswad jeung nyerikeun batur ngahalangan batur iza eta teh gedean kene iza atuh urang memaksakeun nyium Hajar Aswad doraka sebenarnya mendingan nyium pamajikan di kamar orang tuh gedean eta digajarana Hei, lamun hayang sarua jeung hajar aswad, hideungan pipina kula. Geus kitu. Kula taun 90 mah lalegakeun nih. Saum 9 genep jeung almarhum Abah. Peting teh biasa asok toap. Di taun-taun memeh nama 90 lega. Cara ricing jelema teh darariuk di sisi neuleukeun Baitullah lega taun toap teh. Sadaekna taun 90 genep tah geus teu bisa. Geus mulai ayap aya naon kitu ngaranna bisnis nyium Hajar Aswad. Geus mulai bisnis Maduro. Maduro jeung Banjar. Eta urang Kalimantan bisnis. Kakarak antri kan antri ada panjang. Di hareup aya anu getihan. Kemudian aya nu ragag dan terselamatkan. Eta ditowel kula ku almarhum Abah. Haram yang Hajar Aswad kos kitu mah ulah mundur tidinya terus ngaji tah tujuanna ngan sakadar sunah tetapi iza na haram mentak ti harita kula mah geus maningan nyium nu di imah bae geus teh Hajar Aswad geus dadah bae Hajar Aswad istilam ngaranna ulah masak-maksak sebab nganyerikeun batur mah haram. Tuh, itulah perbandingan anak seperti eta. Baini tamalahu wa khatanahu waliyun famata. Lamun budak daya tubuhna sehat. Teboga kasakit menurut dokter, menurut pengkong. Nyana geus kuatkeun di sundatan haju dilaksanakeun di sundatan ku walina. Walina eta mun aya bapa, bapa mun eueuh kakak, mun eueuhna uakna, mamangna saha bae. Terjadilah anu teu dipikahayang ternyata maot famata. Fala dhamana fil asah teu kudu katempuh. Seperti eta ketentuan hukum nyundat. Wa ujratuhu biaya nyundatanana imalil makhtun. Harta jang ngabiayaan nyundatan adalah tinu di sundatanana budak. Di sundatana nama zakaran kana awun sarek lalaki rek awewe nu ngaluarkeun biayana budak. Sogiron au kabiron budak na leutik atawa gede. Na ieu nyana sebab nyundatan jangka maslahatan manehanana sarua bae. Jadi nyana nu wajib ngaluarkeun biaya nyundatan. Eta ketentuan agama. Kumaha cenah kieu lamun teu boga duit mana bu mana mana aya budak leutik boga duit dibiayaan ku bapana eueuh masalah. Ah cenah ieu mah bapana teu boga duit budakna teu boga duit aya ge babaturanana deuk nyumbang nyundatan eueuh masalah. Ngan kawajiban pertama budak teu bogaan duit bapana bae eueuh masalah. Aya hei kakak na cendek mang nyundatan kan, oh masalah. Hei tetangga na dek nyundat, oh masalah. Jadi bebas-bebas baik ngan asli. Manyana sebab jangka maslahatan diri. Tuh. Umaha jukwari dihajatkan. Hajat nyundatan teakan etawa bentuknya syukuran. Syukuran teh hartida terima kasih budak di sundatan hasil maksud selamat. Syukuran ngariung. Jadi kudu geus di sundatan ulah memeh di sundatan hajat. Ieu hajatkeun saha? Bentukna ge kan syukuran deui. Urang datang ka dieu mana budak sundatna lulumpatan geus sundatan encan. Nah, ieu salah. Jadi geus di sundatan salamet, bersyukur urang ke Allah hasil maksud geus disundatan tur salamet syukuran ka Gusti Allah. Ulah memeh disundatan salah. Salah hajatan ge urang saralah. Hajatan teh kuduna makan nikah heula. Geus nikah kena sare heula. Geus beres ka hasil maksud. Geus kadeuleuk ku limis. Arak hajat hasil maksud. Mah nikah encan hajatan. Tah eta salah nu sabenerna. Geus mandak diheula-heulakeun baheula mah saminggu nikah karak hajat. Bersyukur geus hasil maksud. Mandak tanya salakina. Geus hasil geus ya aing ka ditu. Bisa geus hasil encan moal aing moal ka ditu. Teu daon atuh bersyukur daon atuh can hasil can naon. Ayo ini geus hasil encan ya seperapat lah boleh lah. Aduh. Nah kesitulah carita syukuran. Dikembangkan ku orang syukuran tina hukumna sunnah. Bersyukur ka Gusti Allah hajun nanggap orkes. Iya pengembangan tina sunnah jadi haram. Nanggap jaipongan. Masya Allah. Amprekana iya. Tidak tadi sunah. Kuari jadi haram. Kos gitu tadi urang teh. Mending nanggap haji pudoli. Nanggap orkes mah 50 juta. Atau bikin mekanya anak. Atau 5 juta. Desa minggunya aku udah ngabak-blak banget terus. Aduh ya Allah ya Rabb. Seperti itulah ceritaan tentang nyundatan. Perlu diingat-ingat ke orang. Orang boga anak segera sundatan. Besi mimilu ke masjid. Nangkel-nangkel ke orang. Orang jadi korban. Kumajana gila orang moga anak awewe aja tadi sundatan. Aja milu ka masjid. Terus gagal lendot ka orang. Ente awewe mantep mantak jadi gak batalkan. Sebab te nyangkrung. Aila laki mah nyangkrung. Najis awewe mantep. Mun hayang bukti. Kau bakal di imah buka set. Coba nyangkrung te cikuran te. Ulah siapa kayak gitu deh. Datang ke ima aing tidak kuki uci cuma aing betung-tung nah. Tak hewa kercarita dong mual-mual nyangkrung. Paslun wallahu a'lam. Illa walidah.